إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan kita ta'lim membaca kitab al-jami' yang ada dalam kitab Ulughul Maram. Terakhir sampai hadis yang coba sebutkan kamu nak. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa'an Iyad ibn Himar radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. Akhrajahu Muslimun. Kita baca bersama dulu ya, nanti baru kita terjemah. Wa'an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد akhrajahu Muslimun. Dari sahabat Iyad atau Iyad bin Himar radhiyallahu an bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha sesungguhnya Allah auha ilayya telah memberikan wahyu kepadaku. Telah memberikan wahyu kepadaku. Antawadu'u agar kalian bersikap tawadu' rendah hati. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin sehingga tidak seorang pun menyakiti orang lain. Wala yafkhar ahadun ala ahadin dan tidak seorang pun bersikap sombong di hadapan orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini berbicara tentang perintah tawadhu'. Apa makna tawadhu'? Rendah hati. Rendah itu ada dua. Rendah diri dan rendah hati. Yang jelek itu yang rendah diri. Itu artinya minder. Yang baik itu rendah hati. Apa itu rendah hati? Seorang memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang lain. Namun dia tidak sombong. Dia tetap merendahkan dirinya. Hatinya yang merendahkan dirinya. Ini tawadhu. Lawan dari tawadhu adalah sombong. Takabur. Tawadhu lawannya takabur. Bahasa kitanya gemede. Sombong. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya, dia bersikap sombong kepada orang lain. Dia bersikap sombong, merendahkan orang lain. Kalau tawadhu lawannya, dia memiliki kelebihan dari orang lain. Kepandaian, kecerdasan, kekuatan fisik. Namun dia tidak merasa sombong dengan itu. Bahkan dia merasa kurang. Merasa lebih rendah daripada yang lain. Sehingga dengan sifat tawadhu ini, seorang tidak akan menyakiti orang lain. Karena dia merasa tawadhu. Dia tidak menyakiti secara lisan. Omongannya tidak berlebih. Dia juga tidak menyakiti secara fisik. Dia tawadhu orangnya. Beda dengan orang yang sombong. Ucapannya menyakiti. Ucapannya merendahkan orang lain. Ini dia. Wala yafhar ahadun ala ahadin. Dengan sifat tawadhu, tidak ada orang yang sombong di hadapan orang yang lain. Walaupun dia memiliki kecerdasan lebih, tidak kemudian dia merendahkan saudaranya atau temannya yang kecerdasannya di bawah dia. Bisa dimengerti? Ya. Nah, kuncinya bagaimana kuncinya? Anda perhatikan. Kiat orang itu tawadhu adalah dengan dia meyakini bahwa kelebihan, kemampuan yang ada padanya itu semata dari Allah. Semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kiatnya. Kuncinya. Kita punya kelebihan pandai dalam menghafal. Kita katakan, hadza min fadli rabbi, aashkur am akfur. Ini adalah keutamaan dari Rabbku. Aashkuru, bisakah aku bersyukur? Atau bahkan aku kufur dengan nikmat ini? Ini ayat Al-Quran. Ya, antum punya kelebihan fisik namanya, tinggi besar, gemuk, kokar. Ya. Yang seperti ini jangan membawa kesombongan, petantang petenteng, yang kecil disikuti sama dia karena dia besar sih. Ya. Jangan seperti itu. Yang dia harus ucapkan adalah ayat ini. Ini adalah keutamaan dari Rabbku. Kecerdasan yang dimiliki, kekuatan fisik yang ada padanya. Ini semua anugerah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan untuk mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kecerdasan, kekuatan fisik atau limpahan rezeki itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak layak kita untuk bersombong-sombong dengannya. Itu adalah dari Allah. Ini kiat untuk seorang bisa tawadhu. Tidak melihat kelebihan itu adalah sosok dari dirinya. Wah, ini kehebatanku. Aku yang mampu, aku yang kuat, aku yang segala-segalanya dinisbatkan ke aku. Seakan-akan dialah yang memiliki itu semuanya. Yang demikian menimbulkan kesombongan. Contohnya seperti siapa? Qarun. Qarun itu salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Allah berikan limpahan rezeki yang sangat banyak sekali. Tetapi Qarun ini sombong. Pada ujungnya karena terlalu banyak harta, terlalu berlebih, sampai-sampai dia lupa bahwa itu semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sunya tak lain aku diberi ini semua adalah karena ilmu yang aku miliki. Aku berhasil kaya raya seperti ini karena kecerdasanku dan kepandaianku. Ini contoh ucapan sombong. Karena itu jangan banyak-banyak kamu mengatakan ini karena aku loh. Ini karena kemampuanku, ini karena kehebatanku, ini karena aku cerdas, ini karena aku. Kalau bukan karena aku, enggak akan bisa. Kamu siapa? Kamu makhluk. Dhaif kamu. Kalau Allah cabut kenikmatan itu darimu, kamu tidak bisa berbuat apapun. Nah, ingat-ingat ayat tadi. Ditulis sama kamu nak ayatnya tadi. Apa ayatnya? Apa tadi? Hadza min fadli rabbi. Tulis. Masa enggak ditulis? Hafal juga enggak ditulis. Bagaimana mau? Namanya talibul ilmi, mencari ilmu. Kalau itu sebuah faedah, ditulis. Apa ayatnya tadi? Hafal kamu? Oh, belum kan? Sudah ditulis? Belum. Tulis sama kamu. Hada. Pakai bahasa Arab. Hada min fadli rabbi. Aashkuru am agfuru. Aashkuru am agfuru. Bisa kamu nak? Belum bisa. Nanti belajar ya. Artinya, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan, anugerah dari Rabbku, pemberian dari Rabbku. Ashkuru am akfur. Aku bersyukur atau aku mengkufurinya. Aku bersyukur atau aku mengkufurinya. Yani bersyukur dengan melakukannya di atas jalannya Allah ridai. Kalau mengkufuri, yakni menggunakan nikmat di jalan yang Allah murkai. Sehingga ketika kita ada rasa ujub, rasa sombong, itu ditepis. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan apapun kecuali Allah. Kehebatanku tidak ada apapun. Kekuatanku adalah dari Allah. Kecerdasanku murni. Itu adalah pemberian dari Allah. Sehingga melatih diri kita tahu diri tentang kelemahan kita. Sehingga kita tawadu', rendah hati. Artinya kita, hati kita tidak kita ajak untuk sombong. Gitu. Hikmahnya, hikmah dari tawadu' adalah tidak ada saling sombong di antara kita. Tidak ada saling menyakiti di antara kita. Semuanya tawadu'. Semuanya apa? Tawadu'. Memperhatikan dalam hadis yang telah lewat, Nabi kita mengatakan, "Man tawadu'a rafa'ahu Allah." Barang siapa yang bertawadu', maka Allah akan mengangkatnya. Seorang memiliki kecerdasan, pandai, baca kitab bagus, hafalannya banyak, qiraatul Qur'annya juga baik, luar biasa. Allah berikan itu padanya yang tidak diberikan kepada orang lain. Tetapi dia tawadu. Dia tidak sombong dengan itu. Ada orang yang memuji, "Masya Allah antum pinter." Lah bukan, ini minallah. Saya takut kalau nikmat ini saya tidak bisa mensyukurinya. Antum Masya Allah bacanya bagus. Aku tidak. Itu minallah. Ada fadlu Rabbi. Pertanyaannya, bisa aku mensyukuri atau bahkan aku mengkuburi? Jangan-jangan kelebihan ini menyebabkan aku sombong, takut. Maka dia bertawadu. Nah, orang yang bertawadu seperti itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya, kedudukannya di hadapan ikhwan-ikhwannya, di hadapan murid-muridnya. Karena sikap tawadhu yang ada pada dia. Lawannya, yaitu apa? Sifat sombong. Orang yang bersifat sombong, itu akan rendah. Akan apa? Akan hina. Sampai nanti di yaumil qiyamah, orang yang mutakabbirun, dibangkitkan dalam keadaan seperti semut kecil. Fi certain ins, pada bentuk manusia. Orang-orang yang sombong malah justru dihinakan oleh Allah Azza wa Jal. Di dunia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibongkar aib-aibnya. Dan nanti di yaumil qiyamah dia akan dibangkitkan kamatsali dzur. Tubuh mereka sekecil semut. Fi certain insi, dalam bentuk manusia. Yaghshahumudhillu, meliputi mereka kehinaan dari segala sisi, diinjak-injak oleh manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini hadis yang pertama kita baca pada kesempatan malam hari ini. Sehingga perhatikanlah sifat yang mulia ini. Janganlah kelebihan dan keutamaan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita menyebabkan apa? Sombong. Tafakhur. Bahasa kitanya gemede. Merasa besar. Padahal sesungguhnya itu adalah kelemahan. Ya? Dia enggak punya apapun kalau Allah tidak berikan padanya kelebihan itu. Manusia itu lemah, dhaif. Bisa dimengerti ya? Ya. Kemudian ana mau sisipkan satu faedah penting. Allah tadi berkaitan dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kelebihan rezeki, kekayaan, atau Allah limpahkan kepandaian, tawadhu. Yang akan kita sampaikan adalah kelebihan itu ada pada orang lain. Kelebihan itu ada pada orang lain. Kekayaan ada pada si fulan. Kecerdasan ada pada si fulan. Hafalan ada pada si fulan. Kita kurang. Ini pun kalau tidak pandai-pandai dalam mengatur, akan timbul yang namanya hasad. Akan timbul yang namanya apa? Hasad. Iri dengki. Iri itu ingin semisal dia, tetapi disertai dengan kebencian terhadap orang yang memiliki kelebihan tadi. Sehingga bisa menimbulkan penyakit ain dari mata yang hasud, yang dengki. Melihatnya itu melotot sambil marah-marah. Fulan ini, semoga dia celaka. Semoga dia binasa. Dia lebih dari saya tidak terima. Ini berkecamuk dalam hati. Ini berbahaya. Bisa menimbulkan penyakit ain yang ditandai dengan demam. Nah, bagaimana kita menyikapi anugerah dan pemberian yang Allah berikan kepada orang lain? Maka kita pun harus meyakini bahwa itu juga pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Wallahu yu'tihi man yasha' Wallahu yu'ti al-fadl liman yasha'. Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tidak boleh kita iri, tidak boleh kita dengki. Tapi kita mengimani itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kelebihan tawadhu, kita yang kalah dengannya tidak hasad. Kita katakan hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ini adalah keutamaan Allah. Yu'tihi may yasha. Ya Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak boleh hasad. Hasad hukumnya haram. Kita harus mengakui fulan Allah limpahkan padanya kecerdasan. Fulan Allah limpahkan padanya kekayaan. Dan kita mengimani itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hakada kaum muslimin. Bisa difahami? Hada fadlullah yu'tihi man yasha. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa an Abi Darda radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Man radda an 'irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamati. Akhrajah Tirmidzi wa hassanahu. Dari sahabat Abu Darda. Nah, sebelum kita terjemahkan, kita baca bersama ya. Semua santri ikut membaca supaya lisannya mudah membacanya. Wa an Abi Darda radhiyallahu an anin Nabi alaihi salatu wasalam qala man radda an 'irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhi an-nar yawm al-qiyamati. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Dan terjemahkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda. Para ikan terjemahnya agak susah. tapi mudah difahami insyaallah. Man radda an 'irdi akhihi bil ghaib. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaibi, di saat dia tidak ada. Raddallahu an wajhin nara, maka Allah akan menjauhkan neraka dari wajahnya nanti di yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Sudah anda memperhatikan di sini, hadis ini berkaitan akhlak yang sangat mulia, yaitu membela kehormatan seseorang, saudara kita, ketika saudara kita dihina, dicela, dalam keadaan saudara kita tidak ada. Kadangkala kita mendengarkan seseorang berbuat ghibah, membicarakan fulan. Kita kenal fulan ini baik, yang kita tahu orang ini saleh, ibadahnya baik, akhlaknya baik. Memang yang namanya orang tidak sempurna, ada kesalahan, mungkin kemaksiatan. Ada yang namanya manusia tidak lepas dari itu. Suatu hari kita mendengar ada dua orang yang menghibainya, menceritakan kejelekannya. Maka kita tampil untuk membela kehormatan saudara kita itu. Kita bantah tuduhan itu. Kita ingatkan orang yang menghibainya. Kita tidak senang mendengarkan aib saudara kita dibicarakan. Kita ingatkan, ya akhi, jangan kau sebut kejelekan saudara kita. Engkau seperti memakan bangkainya. Ini riba, hukumnya haram. Dia orang yang baik, orang yang saleh. Sepengetahuan kami, selama bergaul dia orang yang baik. Adapun orang itu ada kesalahannya, semua kita ada. Siapa yang suci dari kesalahan? Siapa yang tidak pernah berbuat alpa? Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan? Enggak ada. Karena itu, jangan kamu sebut-sebut tentang fulan begini, fulan begitu. Saya tidak ridho. Saya bela kehormatan dia. Nah, ini akhlakul karimah. Kalau kita melakukan hal ini, membela saudara kita ketika dibicarakan, maka kelak nanti di yaumil qiyamah, Allah akan jauhkan api neraka dari wajah-wajah kita. Raddallahu an wajhin nar. Allah jauhkan api neraka dari wajah kita nanti di yaumil qiyamah, karena kita membela kehormatan saudara kita. Bisa dipahami? Ya. Dari sini kita tahu betapa jeleknya orang yang berbuat ghibah, yang membela orang yang diribai akan dijauhkan api neraka dari wajahnya. Nah, bagaimana lagi dengan orang yang menghibai, malah justru menceritakan aib seseorang, mengumbar kekurangan seseorang, atau bahkan kadangkala menghina dengan cara yang dusta. Itu apa? Menuduh fulan begini, fulan begitu, padahal tidak. Kita harus bela itu. Kamu bohong. Fulan tidak pernah mengatakan itu. Saya sudah tanya kepadanya. Kamu mengada-ada agar orang benci kepada si fulan. Ini bukan lagi riba, ini sudah dusta atas nama si fulan. Harus kita bela saudara kita itu. Ada yang merendahkan dan menghinakannya, kita tampil membela saudara kita itu. Kita tidak ridha orang-orang yang soleh dihina, dicari-cari kekurangannya itu dijatuhkan. Kita tidak ridha. Kita bangkit membela orang yang soleh itu dari cacian dan makian orang yang jelek itu, atau dari hibah-hibahnya mereka. Mudah-mudahan dengan kita bersikap seperti itu, nanti di yaumul kiamah Allah akan jauhkan api neraka dari wajah-wajah kita. Amin. Ya, bisa dipahami? Ya. Termasuk hadis berikutnya. Nanti tinggal yang besar-besar yang menghafal, yang punya badan besar, siap-siap saja ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala, akhrajahu Muslim. Kita baca bersama. Diharap semuanya ikut membaca dan keluarkan suara munak yang keras. Jangan malu-malu. Ini tahapan belajar. Kalau kamu ketika belajar suaranya lirih, itu nanti bahasa Jawanya kebanjur. Apa kebanjur? Akan terlanjur lirih terus kamu. Maka ketika belajar, mari kita ucapkan dengan keras, keluarkan suara munak. Jangan malu-malu. Ini bukan hal yang jelek. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, akhrajahu Muslim. Kamu nak, kalau disuruh membaca, membaca. Jangan seakan-akan menghafal. Salah. Itu metode yang salah. Metode yang benar, bacalah dengan baik sampai beberapa kali, barulah kamu berupaya untuk menghafalnya. Kalau lagi disuruh baca-baca, fungsinya baca, kamu melihat huruf. Matamu, telingamu, dan lisanmu tepat. Gitu mas ya. Belajarlah dengan baik. Karena ini mendukung kamu nantinya akan sukses dalam belajarmu. Kita terjemahkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah mengurangi harta. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan, kecuali Allah akan tambah kemuliaan baginya. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali ditambah kemuliaan baginya. Wa ma tawadda'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang bertawadhu karena Allah illa rafa'allahu ta'ala, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Kamu enggak dilihat buku menang? Ya? Dilihat. Baik bahasa Arabnya ataupun cara menerjemahkannya. Ada tiga pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama, sabda Nabi, ma naqasat sadaqatun min malin, bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta. Seorang punya uang 1 juta. Untuk sedekah 200 ribu. Tinggal berapa berarti? 800. Berkurang atau tidak? Berkurang? Berkurang tidak? Nabi mengatakan sedekah tidak mengurangi harta. 1 juta untuk sedekah 200. Tinggal berapa? 800. Berkurang atau tidak? Bingung kamu nak? Mengatakan berkurang. Nabi mengatakan tidak. Mengatakan tidak berkurang. Nyatanya tinggal 800. Jawabannya ya kaum muslimin, ahibati fillah, harta itu tidak mengurangi, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kali itu betul berkurang nilainya atau berkurang banyaknya, tetapi sebentar lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembangkan hartamu tanpa engkau merasa. Kapan akan mengembang, kapan akan bertambah, kamu tidak merasa. Yang pada ujungnya nanti hartamu lebih daripada hartamu dulu. Karena itu janji Allah Azza wa Jal. Apa janjinya? Yamhaqullahu riba uyurbis sadaqah. Allah akan hilangkan orang, Allah akan sirnakan harta yang di situ ada ribanya. Uyurbis sadaqah. Dan Allah akan kembangkan harta yang di situ terdapat sedekah. Apa yurbi? Yanmu. Yanmu itu tumbuh berkembang. Nama yanmu itu tumbuh berkembang. Yerbu. Sehingga ketika seorang itu bersedekah, yakinilah Allah akan memberikan gantinya dengan yang lebih baik. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Tidaklah seorang hamba yang suka memaafkan kecuali dia akan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang bapaknya berbuat jelek kepadamu. Nakal lah bahasa kita ini. Jahil, nakal, reseh. Dimaafkan. Satu hari dia datang, saya maaf ya. Sudah maafkan. Kamu temanku. Ya, kamu begitu, saya sabari. Saya sudah maafkan. Yang mulia yang mana? Yang memaafkan. Yang mulia adalah yang memaafkan. Semakin dia bersikap seperti itu, semakin mulia. Dalam kehidupan, kadangkala kita dapati saudara-saudara kita sekandung kadang bikin masalah. Kadangkala teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, namanya orang hidup tidak lepas dari masalah. Tapi jiwa kita lapang, saya maafkan. sama-sama orang datang rikuh kepada kamu. Saya rikuh banget, minta maaf. Saya salah. Ya, saya maafkan. Maka semakin engkau memiliki jiwa pemaaf, maka semakin tinggi kedudukanmu dibandingkan dengan yang lain. Beda dengan orang yang mendendam, pemarah, jengkel bae rasane. Itu akan hina. Dia akan bertingkah laku sesuatu yang tidak baik sebagai perwujudan dendamnya, sebagai perwujudan kejengkelannya. Maka lawannya, orang yang suka memaafkan akan mulia, dan orang yang pemarah, dendam, maka dia akan hina. Yang berikutnya, wa ma tawadu'a ahadun lillah, tidaklah seorang bertawadu karena Allah, illa rafa'allahu ta'ala, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ini sesuai dengan hadis yang tadi kita baca sebelum ini. Sikap bertawadhu. Orang menggambarkan tawadhu itu seperti orang yang melihat bulir padi. Padi itu ketika berisi, isinya penuh, dia akan merunduk. Semakin bobotnya berat, bulirnya metes-metes, besar-besar, semakin merunduk. Semakin isi, semakin merunduk. Tapi ketika kurang isi, ya, malah justru bulir padi ini tetap dalam keadaan berdiri dan merlenggak-lenggok. Padahal dia kurang isi. Dia kelebihannya gak ada, cuman sombongnya tok. Dia gak punya apa-apa, tapi gede, merasa besar. Ini tercela. Maka mari kita bertawadhu. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita, janganlah hal itu menjadi bahan kesombongan. Hada min fadli Rabbi, la ashkura am akfur. Ini adalah keutamaan dari Rabbku, bukan semata dari kemampuanku. Kalau Allah mencabutnya dariku, hilang sudah. Sehingga ketawadhuan itu karena Allah Azza wa Jalla. Tawadhu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Maka semakin seorang bertawadhu, maka semakin dia mulia, tinggi derajatnya, orang segan dengannya, orang memuliakannya, menghormatinya, mencintainya, merahmatinya. Karena dia tidak membenci orang lain, tidak menyakiti orang lain. Dia selalu melihat orang lain lebih dari dia. Masya Allah si fulan lebih dari saya tidak ada apa-apanya. Masya Allah si fulan, barakallahu fi, Allah berikan limpahan rahmah. Saya tidak ada apa-apanya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Dan Masya Allah, ucapannya lembut, ucapannya baik. Jauh dari kesombongan, jauh dari ujub, jauh dari pencelaan dan penghinaan. Masing-masing orang memiliki kelebihan masing-masing. Dan Allah berikan itu kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Pada pertemuan yang akan datang, dapat berapa hadis? 1, 2, 3 hadis ya. Kita teskan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.